السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, membaca daripada kitab syarah atau penjelasan daripada kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Shidq, tentang kejujuran. Dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi 3 ayat. Yang pertama adalah di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam ayat yang panjang, hanya di sini diambilkan penggalannya saja. Was-shadiqin was-shadiqat. Dan orang-orang yang jujur, laki-laki maupun perempuan. A'adallahu lahum ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka maghfirah. Ya, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ampunan dan juga pahala yang besar di akhir ayatnya. Kemudian di dalam surat Muhammad, walau sadaqu. Ini ayat yang ke-21. Surat Muhammad ayat yang ke-21. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Seandainya saja mereka mau berlaku jujur kepada Allah, niscaya itu lebih bagus bagi mereka, lebih baik kesudahannya. Dan dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat yang pertama, bahwasanya ayat tersebut terkait dengan 3 orang yang tertinggal dalam perang Tabuk, yakni Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 3 orang yang mereka dengan jujur menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki uzur ketidakikutsertaan mereka di dalam perang Tabuk. As-Sayyid Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, amma haula ats-tsalatsa fa shadaqu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Adapun 3 orang tersebut yang tadi disebutkan namanya, mereka telah jujur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaruhu bi annahum laisa lahum uzrun. Mereka memberitakan terang-terangan bahwa memang tidak memiliki uzur. Fa arja'ahumur Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasul pun menangguhkan keputusan kepada mereka. Orang-orang munafik datang kepada Rasul kemudian membuat alasan-alasan, menyampaikan uzur-uzur, menipu diri mereka sendiri dan tidak menipu Allah dan Rasulnya. Akan tetapi Allah dan Rasulnya tentunya Allah mengetahui perkara tersebut dan disampaikan kepada Rasul. Rasul SAW tidak mengetahui perkara yang baik, tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maka beliau memperlakukan sesuai dengan zahirnya. Ya sudah, punya uzur, silakan mundur, pergi meninggalkan majelis. Dan dimintakan ampunan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Datang lagi munafik yang lain. Menyampaikan udur-udur. Dimintakan ampunan kepada Allah, kemudian mundur. Adapun tiga orang ini jujur. Ya Rasul, seandainya bukan di hadapan engkau ya Rasul, aku adalah orang yang paling pandai dalam bersilat lidah. Aku adalah orang yang paling bisa untuk bertutur kata. Akan tetapi di hadapanmu ya Rasul, aku tidak berani berdusta. Benar-benar aku tidak memiliki udzur sama sekali. Ka'ab bin Malik. Demikian pula Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Tiga orang tersebut berbicara dengan jujur, tidak memiliki udzur. Maka Rasul tidak berani mengambil keputusan. Biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan kepada kalian. Ditunda. Sampai 50 malam. Ditunda itu panjang masanya. Dan dua orang yang memang ya, selain Ka'ab bin Malik, dua orang Murarah dan siapa? Hilal. Keduanya berada di rumahnya dan terus menangis. Ini ceritakan di dalam hadis yang panjang. Hadis Ka'ab bin Malik. Sampai setelah terasa sempit bumi atas mereka dan mereka menyangka memang betul-betul tidak ada tempat untuk bisa selamat dari murka Allah kecuali ya kembali kepada Allah, taubat dan rujuk kepada Allah, memperbaiki apa yang telah rusak, memperbaiki daripada apa yang telah dia langgar daripada dosa. Terus menyesal dan menyesal, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat sebagai penerima taubat. Diturunkan ayat yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Surat At-Taubah. Akhir-akhir dalam surat At-Taubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap seperti tiga orang ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur ini. Jangan bersama dengan haula al-munafiqun. Orang-orang munafik. As-Sya'i menyatakan fa amarallahu ta'ala al-mu'minin bi an yattaqullaha wa an yakunu ma'as-shadiqin la ma'al-kadzibin. Allah perintahkan orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dan agar mereka menjadi orang-orang yang jujur, bukan orang-orang pendusta. Qala Allah Ta'ala was-shadiqin was-shadiqat. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, was-shadiqin was-shadiqat. Hadhihi fi jumlatil ayati tawilah allati dzakarahu Allah fi suratil Ahzab. Ini bagian daripada ayat yang panjang di dalam surat Al-Ahzab. Kelengkapannya kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. Ini syahidnya di sini. Was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wad-dhakirina Allah katsiran wad-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang muslim, laki-laki maupun perempuan, mukmin, laki-laki maupun perempuan, qanit, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, sadiq, orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan, sabir, orang-orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan, khusu, orang-orang yang khusu, khasyi'in, laki-laki maupun perempuan, mutasaddiqin, orang-orang yang gemar bersedekah, berderma, laki-laki maupun perempuan, sha'imin, sha'imat, orang yang gemar berpuasa, laki-laki maupun perempuan, wal hafidhina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, baik laki-laki maupun perempuan, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. A'tallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi masuk dalam bilangan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Orang-orang yang jujur. As-sadiqin was-sadiqat. Fa dzakara Allah as-sadiqin was-sadiqat fi maqam ats-tsana. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang jujur, laki-laki maupun perempuan dalam maqam pujian, dalam konteks pujian. Wa fi ma lahu min al-ajril 'adzim, dan pada apa yang mereka akan dapatkan berupa pahala yang sangat besar. Wa qala ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga menyatakan, ya ini ayat yang lainnya yang dibawakan oleh Nawawi. Falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Ai law amalullaha bisidq lakana khairal lahum. Seandainya mereka mau jujur, yakni berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka. Walakin amalullah bil kadzib, hanya saja mereka berlaku dusta kepada Allah. Fanafaqu, mereka terjatuh ke dalam nifaq, kemunafikan. Wa atharu khilafa ma fi qulubihim, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati-hati mereka. Wa amalun nabi sallallahu alaihi wasallam bil kadzib, dan memperlakukan Nabi dengan dusta. Yani berbuat atau berlaku dusta kepada Rasulullah SAW, tidak jujur kepada Rasul. Fadharu annahum muttabi'una lahu wa hum mukhalifuna lahu, menampakkan seolah-olah mereka itu mengikuti Nabi padahal mereka menyelisihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah lewat definisi daripada jujur. Seperti apa kejujuran dan harus bagaimana kita dalam bersikap jujur. Dan bahwasanya jujur tidak hanya pada ucapan. Jujur juga pada perbuatan. Jujur dalam ucapan itu sudah sangat berat. Lebih-lebih jujur di dalam tindakan, perbuatan kita. Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, itulah dusta. Jadi itulah nifaq, kemunafikan. Dan itu adalah sesuatu yang bukan jujur. Bukan kejujuran. Seseorang melakukan amalan-amalan bukan untuk Allah, itu berarti dia tidak jujur. Seseorang berbuat baik, berderma misalnya, tetapi ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan sanjungan mereka, tidak jujur. Berderma dengan dipamer-pamerkan, ditampak-tampakkan, dalam keadaan menginginkan dalam hatinya, ini lu si fulan, ini lu saya, maka ini tidak jujur. Tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan tersebut mampu menipu Allah? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, la tafalahi khafiyan. Tidak ada sesuatu pun yang tersamar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah juga menyatakan, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatuubu 'alaihim. Untuk Allah balasi orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka dan mengadab orang-orang munafik jika Allah kehendaki atau menerima taubat mereka. Ini maha murahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik pun Allah masih nyatakan, ya, kalau mereka mau taubat dari kemunafikannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Orang-orang yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang telah disediakannya bagi orang-orang yang jujur tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita mengatakan dirinya beriman. Sekarang kita lihat kejujuran pada diri kita. Keimanan kita masing-masing kepada Allah. Apakah jujur kita mengucapkan iman tersebut? Amantu billah. Di dalam keimanan ada ujian. Allah yang mengujinya. Seluruh daripada syariat yang ada di dalam Islam itu adalah ujian-ujian keimanan. Artinya ujian-ujian kejujuran kita. Apakah kita siap menjalankan semua daripada apa yang ada dalam Islam? Karena di saat seseorang memilih agama ini, tidak ada lagi kemudian alternatif lain. Kecuali harus mengikuti apa yang ada di dalamnya. Kafah. Secara kafah. Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Akan menjadi rahmatan lil alamin bisa seseorang masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Kalau mengambil sebagian, menolak sebagian, ini tidak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini mengikuti hawa nafsunya, ini cocok saya terima. Kalau yang itu berat, saya tidak bisa menerima. Bukan itu. Yang namanya mukmin. Orang yang beriman itu orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Mempersiapkan dirinya semuanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, bahkan semuanya hanya untuk Allah. Sanggup seperti itu? Harus seperti itu. Itu tidak ada pilihan, ya. Di dalam Islam tidak bisa pilihan mengambil sebagian, menolak sebagian. Kalau seseorang terjatuh dalam dosa, dalam kesalahan, memang itu adalah tabiat manusia. Bertobat, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa itu adalah dosa. Dia bukan menolak bahwasanya perkara ini diharamkan. Iya, ini haram. Tetapi memang saya melanggarnya. Dan saya berdosa. Astagfirullahaladzim. Saya bertobat kepada Allah. Melanggar lagi, tobat lagi. Tetapi dalam hatinya pasrah. Membenarkan. Jujur dia. Ini adalah benar-benar syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya terima. Bisa dipahami kan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibatum an tadkhul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kalian menyangka akan masuk surga bahwa dalam keadaan belum datang ujian-ujian seperti orang-orang yang terdahulu? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin itu kan orang-orang yang ingin masuk surga. Jangan dikira surga itu sesuatu yang murah, ya. Ala inna salatallah ghaliya. Ingat kata Rasul bahwa barang dagangan Allah ini sangatlah mahal. Kita ini sedang ya tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membeli diri-diri kita dengan harga yang sangat mahal. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli jiwa-jiwa orang yang beriman dan harta-harta mereka dibeli oleh Allah. Dan Allah membayar dengan harga yang sangat mahal. Surga untuk dia. Itu bagi siapa saja yang mau jujur kepada Allah dalam keimanannya. Allah juga menyatakan, ahasiban nasu ayat ayutraku ayakul amanna wahum layuftan. Walakad fatanna alladina min qablihim. Fala ya'lamannallahu alladina sadaku. Wala ya'lamannal kadibin. Apakah manusia menyangka bahwa dirinya akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum kalian, sehingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dalam ucapan keimanannya dan siapa yang dusta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang jujur, benar-benar beriman kepada Allah, jujur terhadap dirinya. Sekarang tanya, apakah sudah mengetahui tentang syariat-syariat Allah? Hukum Allah, perkara yang halal mana, haram mana, perintah dan larangannya mana? Sedangkan di dalam Islam ini Allah menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal absar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, mata kita, hati kita, perangkat-perangkat untuk bisa menimba ilmu, itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya kita. Diberi mata, diberi telinga, diberi hati, dipakai apa enggak untuk memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi kalau orang tidak ngaji. Ya, orang tidak ngaji sangat merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Ngaji alhamdulillah temannya banyak. Ada masalah bisa ditempuh bersama. Iya kan? Ya. Akan diringankan bersama. Karena memang mukminin muslimin itu kalbunnya yasuddu ba'dhum ba'dhan. Sedangkan sekarang ini kita lihat dan kita saksikan. Kita rasakan. Orang-orang yang beriman, nafsi-nafsi. Seolah-olah sendiri-sendiri. Berbeda dengan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti satu bangunan. Yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Mengkokohkan satu dengan yang lain. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Apabila badan merasa tidak nyaman, ya, demam, sakit, maka dirasakan oleh seluruh badan. Ada sesuatu yang sakit pada bagian kaki misalnya, ya, kaki tertusuk duri, kemudian senut-senut, maka yang merasakan tidak hanya kaki saja. Gigi sakit, ya, semuanya terasa badannya. Itulah mukminin di saat mereka menjalankan syariat agamanya, maka mereka akan menjadi satu jasad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada bahwasanya wajib bagi kita untuk asyidqu ma'allah. Ya. Jujur berlaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat seseorang menyatakan dirinya beriman. Entah nanti bagaimana kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita di dunia, ya, tidak peduli terhadap agama kita. Yang kita nyatakan diri kita beragama Islam. Saya menyatakan berikutnya, fadalla dzalika ala anna sidqa amruhu azim wa annahu mahal lil jazaa' minallahi ta'ala. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kejujuran itu perkaranya sangatlah agung, sangatlah besar dan menjadi tempat bagi jazaa' dari Allah, menjadi tempat bagi pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalasi hamba sesuai dengan kadar kejujuran dia di dalam keimanannya. Allah menyatakan minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah 'alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka betul-betul jujur apa yang mereka telah janjikan kepada Allah. Nah, kita ini kita janjikan apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kisah seseorang dari sahabat Nabi, ya, yang kemudian dia berjanji kepada Allah, seandainya nanti ada satu kesempatan untuk membela agamanya, saya akan bela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Karena dia tertinggal dalam perang Badar. Kemudian dia berjanji kepada Allah. Kalau nanti Allah pertemukan dengan kesempatan yang kedua, saya tidak ingin tertinggal. Dan betul. Di saat perang Uhud terdepan dia, berjihad melawan orang-orang musyrikin, kufar. Dengan pedang waktu itu. Tentunya sangat dahsyat. Orang ini mencium bau yang sangat harum di depan sana. Saya mencium bau surga di sana. Orang-orang yang lain tidak menciumnya. Dia maju terus. Melesat sampai ke tempat yang dia tuju tersebut dan syahid di situ. Badannya penuh dengan luka. Tidak ada satupun luka di belakang punggungnya. Karena memang dia tidak pernah menghadap ke belakang. Ya, penuh dengan luka, tidak ada yang mengenalinya kecuali saudarinya. Itu pun karena ya ini potongan tangannya yang di situ ada cincin. Diketahui bahwa ini adalah pula. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini dalam surat Al-Ahzab. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara mereka ada yang sudah memenuhi janjinya dan yang lain masih menunggu dan mereka tidak mengganti janjinya sama sekali. Ini luar biasa. Orang-orang yang memiliki tekad dan kejujuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mau berjanji apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya berjanji akan terus ngaji. Berani seperti itu. Ngaji, pokoknya ngaji. Karena saya ini masih bodoh. Termasuk pembicara yang ada di sini ini bodoh, ya. Kenapa? Ya bisanya cuma baca saya. Ya. Jangan dikira pinter ini. Cuma baca. Jadi kita semua belajar bersama di sini. Sekali lagi ini saya ulang-ulang karena memang demikian hakikatnya, bukan bahasa basi. Betul-betul kita ngaji, kita bersama-sama ya membaca, belajar dari kitab-kitabnya para ulama. Kalau tidak dengan kitabnya para ulama sepertinya ini namanya ya dari diri kita sendiri, ini bukan ilmu. Ini kita baca kitabnya para ulama. Atau kalau mungkin maklumat yang sudah dihafal dan diketahui tetap di sana, qala Allah qala Rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala ulama, qala fulan min a'immatil Islam, qala Allah min al-fuqaha min al-muhaddithin. Yang kita sampaikan adalah ucapan-ucapan ulama, bukan wa hadza 'indi ra'yi. Ini adalah pendapatku. Aku lah kata-kata ini. Ini bukan ilmu yang seperti ini, ya. Ini bukan makom kita untuk berbicara. Agama itu bukan ro'yu. Agama itu adalah istiba. Agama itu adalah mengikut kepada para ulama kita, pendahulu-pendahulu kita. Nah, dan Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan dari penjelasan-penjelasan yang juga beliau ambil dari para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwasannya agama ini ya dibutuhkan padanya kejujuran. Dan agama ini adalah wa ma huwa bil hazl. Ya. Agama ini adalah jid, keseriusan, bukan senda gurau. Ya. Wa ma huwa bil hazl. Bukan candaan. Bukan lelucon. Bukan dagelan. Ya. Jadi kalau ingin mencari ngaji, kok dagel, itu bukan mencari ilmu. Mengundang pelawak. Kalau pelawak, ya bisa. Memang berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Cak lontong misalnya. Itu memang bukan mencari ilmu. Mencari lucu. Dapat di situ. Kalau di sini kita akan mencari ilmu. Yang hasilnya kita bisa praktekkan, bisa kita bisa jalankan, kita bisa amalkan. Berkata saya berikutnya, kafir minan nas idza hutita an syai'in fa'alahu wa kana la yudra fa'alahu am la fa innahu yakfir wa yaqul ma fa'altu. Banyak orang, nah ini kalau ini dari sisi dusta dalam arti yang seperti kita pahami. Apabila terjadi sesuatu, dia melakukan sesuatu, tetapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Kemudian dia tertuduh, padahal betul dia lakukan. Maka dia mengatakan, saya tidak melakukannya. Ini namanya dusta. Iya. Ini gambaran dusta secara simpel. Ya. Dengan gambaran seperti ini kita semua paham. Akan tetapi kata Syekh, dimana? Kenapa kok berbuat seperti itu? Atas tahiyyi minal khalq wa tubarijul khaliq bil kadzib. Kamu merasa malu dengan orang sehingga kamu berbuat dusta supaya tidak diketahui orang, sedangkan dengan itu kamu telah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak malu kepada Allah dengan pendustaan kamu itu. Qul asyidat wala yuhimmannaka ahadun wa anta idza awwata nafsaka asyidat fa innaka fil mustaqbal sawfa tuslihu halak. Ucapkan kejujuran, apapun kondisinya ucapkan yang jujur. Ini kita diajari kejujuran. Dan kedustaan itu adalah perkara yang sangat rendah, sangat hina, bahkan di mata orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, ya, itu mereka sangat benci dengan yang namanya dusta. Kisahnya Hirokal itu dengan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan tidak berani berbohong sekalipun. Bisa ditanya oleh Hirokal. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan jujur. Kenapa? Hirokal menyatakan kalau orang ini nanti dusta, kalian katakan bahwa dia dusta. Ini orang-orang yang di belakangnya. Padahal orang-orang yang di belakangnya itu adalah anak buahnya lah ibaratnya. Ini orang-orang yang masih di bawahnya, di bawah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan gak berani berdusta. Kenapa? Karena cap dusta itu begitu sangat jelek. Jadi dalam ilmu hadis, ya, ilmu hadis itu kan ada hadis, pernah dengar hadis dhaif, ya kan? Dhaif itu tidak hanya satu macam, ada dhaifun syadid, ya. Ada yang dhaif saja, ada dhaif syadid. Ada di sana istilahnya adalah maudhu. Ya. Ada di sana istilahnya matruk. Ada di sana istilahnya mungkar. Itu semua min qismi dhaif. Semuanya masuk dalam kategori dhaif. Akan tetapi berbeda-beda. Dhaif yang hanya sekedar dhaif karena lemahnya hafalan, ini bisa terangkat dengan jalan yang lain. Yang sama-sama dhaif. Ini dhaif, ini dhaif. Ya. Dua orang dari jalur yang berbeda meriwayatkan satu hadis, tidak pernah ketemu ini jalur ini. Kok kemudian sama isinya? Ya berarti ini benar hadisnya. Kan begitu. Ini lemah hafalan, ini lemah hafalan. Pas kebetulan meriwayatkan, kok sama? Terangkat. Kalau hanya satu orang lemah hafalan, maka dia tertolak demi menjaga daripada syariat. Paham ya ini ya? Nah, dengan dua jalur, kemudian terangkat menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan li ghairi dan bisa dijadikan hujjah. Sedangkan kalau kedhaifan itu disebabkan karena muttaham bil kadzib, orang ini tertuduh berdusta. Atau dia pernah diketahui sekali berdusta. Ya. Yakdzib fi haditsin nas walau marrah. Ya. Berdusta di saat berbicara di antara manusia walaupun sekali. Ketahuan seperti itu. Hadisnya lemah, ghair mujabiratnya lemah yang tidak bisa terangkat. Hadis ini. Hadisnya matruk. Lalu sudah berbeda kan? Matruk hadis. Nah, kalau kemudian ketahuan dia pernah mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi, ya, dia membuat hadis palsu, maka dia wabdo. Hadisnya maudhu. Hadisnya sudah tidak ada nilainya sama sekali. Artinya di sini bahwasannya perkara dusta itu perkara yang sangat buruk sekali. Ya. Perkara yang sangat buruk sekali. Sehingga saya menyatakan qul as-sidq wa la yuhimmannaka ahadun, katakan kejujuran dan enggak perlu kamu pikirkan seorang pun, ini sudah enggak perlu kamu pertimbangkan nanti bagaimana dengan pula nanti akan ngatai saya dengan demikian dan demikian, enggak usah dipikirkan itu. Yang penting kamu sekarang jujur. Jika engkau, kata saya, berusaha untuk jujur, engkau biasakan dirimu dengan kejujuran, maka fil mustaqbal, ya, pada masa akan datang kamu akan merasakan daripada buah kejujuran. Orang Jawa mengatakan wong jujur bisa lejar sarto dingar. Apa itu artinya? Wonten tafsiranipun Pak Stafa mungkin. Orang kalau jujur itu bisa lejar sarto bener. Ini bisa akan berbahagia, senang. Ya, alhamdulillah dengan kejujuran itu akan berbuah manis. Intinya seperti itu. Akan berbuah manis. Saufatus lihalak. Ya, akan memperbaiki kondisi dirimu. Amma idza akhbarta bil kadzib. Karena sesuatu yang jelek ya, walaupun dibungkus seperti apa, dia akan juga tembus baunya. Karena sesuatu yang jelek. Kalau kedustaan, ya sudah coba sekali kedustaan itu akan membawa kepada kedustaan berikutnya untuk menutupi kedustaan yang pertama. Kemudian pada kesempatan yang lain dia harus berdusta lagi untuk menutupi kedustaan dia sebelumnya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya terbongkar kedustaan itu. Dan di saat itu, ya, tentunya akhir yang sangat mengenaskan. Di saat kemudian sekian banyak kedustaan yang terbongkar. Padahal seandainya dia jujur di awal, mungkin dia mendapatkan sesuatu yang berat pada kali itu saja. Tetapi akan bagus kesudahannya. Orang kalau kemudian merasa ditipu sekali, ya kan, apalagi dua kali atau tiga kali, dia tidak memiliki kepercayaan kepada orang tersebut. Amma idza akhbarta bil kadzib wa saufa taqtum 'anil nas wa taqtib 'alaihim fa innaka saufa tastamir. Ini seperti yang tadi disebutkan, kalau kamu sudah mencoba untuk dusta, kamu simpan ya kejujuranmu dan tidak kamu sampaikan, kamu berdusta untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya, bukan seperti nyatanya, maka kamu akan terus-menerus berada di atas perkara tersebut. Yani kamu akan berusaha untuk berdusta untuk menutupi kesalahan-kesalahanmu berikutnya. Tetapi jika kamu jujur, maka kamu telah meluruskan langkah kakimu yang sebelumnya mungkin ada kebengkokan. Salah langkah. salah langkah sekali kemudian dia jujur, artinya dia mengembalikan langkah yang salah tadi kepada jalannya. Fa'alaika bisidqi fi malak wa fi ma'alaik hatta takuna ma'as sadiqin alladzina amarakallah an takuna ma'ahu. Maka wajib atasmu untuk jujur. Baik itu menguntungkan kamu atau kejujuran itu mungkin secara zahir merugikanmu. Apapun kondisinya, pegangi kejujuran. Sehingga engkau akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang jujur. Jadi itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Kejujuran akan membawa kepada kebajikan-kebajikan. Di mana kebajikan itu akan membawa kepada surga. Fatihillah azzaqumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang kisah hadis Ka'ab bin Malik. Sekali lagi ini sudah pernah dibahas pada saat kita membahas hadis Ka'ab bin Malik, dan itu pada sekian banyak pertemuan, masih ingat ya, waktu di Masjid Al-Amin itu. Cukup panjang hadisnya dan banyak sekali faedah-faedah ilmiah yang kita bisa ambil di sana. Nah, di sini saya akan sedikit flashback, akan kilas balik ke sana. Kita akan baca insyaallah nanti ya. Cukup panjang penjelasannya, karena tapi faedah-faedah yang ada di dalamnya sangatlah banyak, maka kita akan membacanya. Tayyib. Beliau mengatakan, amma hadis Ka'ab bin Malik, adapun hadis Ka'ab bin Malik, fahuwa fi qissati takhallufi an ghazwati Tabuk. Wa kanat ghazwatu Tabuk fi sanati tasi'ah min al-Hijrah. Adapun hadis Ka'ab bin Malik, main kaitannya dengan kisah tidak ikut sertanya beliau Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk. Di mana perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Berarti itu tahun-tahun terakhir. Karena Rasulullah SAW meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Dan itu adalah perang terakhir yang beliau SAW ikuti. Meskipun tidak terjadi peperangan. Karena beliau tinggal di sana, di Tabuk setelah sampai beberapa hari. Dan orang-orang Romawi tidak berani untuk muncul di sana. Ya, kemudian balik lagi. Tidak terjadi peperangan walaupun disebut dengan perang. Ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rum wa hum ala dini Nasara hina balagha annahum yajma'un lahu faghzahum an-nabi alaihi salatu wasallam wa qama bi Tabuk 20 lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Romawi, di mana Romawi pada waktu itu berada di atas agama Nasrani. Di saat sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka orang-orang Romawi telah siap siaga untuk memerangi beliau. Jadi mereka yang memulai. Mereka ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan menggempur kaum muslimin. Maka beliau menyongsongnya. Beliau yang kemudian datang ke Tabuk. Jangan dibiarkan kemudian perang di Madinah. Berbahaya. Di sana banyak wanita, banyak anak-anak. Maka beliau menyongsong mereka di Tabuk. Ternyata mereka yang tidak berani datang. Beliau SAW sampai di Tabuk. Perjalanan 1 bulan untuk sampai di Tabuk. Kemudian setelah di sana beliau tinggal selama 20 malam. Walakinna walam yara kaidan walam yara aduan. Tetapi beliau tidak melihat adanya musuh sama sekali di sana. Tidak ada tanda-tanda sama sekali selama 20 malam tersebut. Nah, beliau pun kemudian kembali. Wa kana hadhil ghazwa fi ayyamil hur, atau fi ayyamil har, hina tabati thimar war rutab, wa sar al munafiqun yufdiluna ad-dunya 'ala al-akhirah. Di mana peperangan ini? Nah, ini hikmahnya ya. Allah jadikan hikmah. Walaupun tidak terjadi peperangan, tetapi di situ tampak siapa orang-orang yang betul-betul shadiqin bersama dengan Rasulullah SAW, dan siapa orang-orang munafikin. Karena ini diajak semuanya oleh Rasulullah SAW. Ya, diajak semuanya kecuali orang-orang yang punya udzur. laki-laki yang sudah tua, ya, ataupun cacat, mungkin buta, ataupun pincang, ataupun buntung, tidak bisa bawa senjata. Al-Muhim, udur-udur yang bisa diterima oleh syariat. Kalau tidak, maka wajib untuk berangkat. Nah, di situ Allah ingin menunjukkan kepada Rasul-Nya siapa orang-orang munafik di tengah-tengah mereka. Banyak yang tidak ikut. Ya, mereka menyebutkan udur-udur yang dusta. Nah, tiga orang ini, orang-orang yang jujur, dan tidak pernah sekalipun, seperti Ka'ab bin Malik, nanti kita akan ketahui, tidak pernah sekalipun absen dalam peperangan bersama Rasulullah SAW, kecuali perang Badr. Perang Badr dan perang Tabuk. Jadi dua. Sebelumnya selalu ikut dalam setiap peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman di masa di mana itu panas yang sangat menyengat, panas sekali. Udara panas yang sangat menyengat. Kemudian musim panas biasa buah-buahan itu manis. Dan di situ pas masanya panen. Pas juga sangat rimbun. Buah-buahannya itu begitu sangat, ya ini panen raya lah, besar-besaran. Sedangkan tempat yang dituju juga sangat jauh. 30 hari perjalanan, 1 bulan perjalanan. Sudah panas, tempatnya jauh, waktunya panen. Nah, ini kan luar biasa ujian yang sangat berat. Amal mu'minun al-fullas, adapun orang-orang yang beriman, yang betul-betul murni keimanannya, fa'innahum kharaju ma'ar rasul alaih salatu wassalam, maka mereka keluar bersama rasul alaih salatu wassalam. Walam yukni azmahum, dan tekad mereka sama sekali, azmuhum, tidak melempem. Tidaklah kemudian putus suka, ya, jauhnya jarak, jarak tempuh, itu tidak menjadikan mereka melempem dalam semangat. Tidak pula kondisi yang panas menyengat. Tidak pula buah-buahan panen raya yang menjanjikan. Itu semua mereka kalahkan di saat panggilan Allah dan Rasul. Ya, mengajak mereka untuk sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan akhirat mereka. Mereka lebih utamakan akhiratnya daripada dunianya. Illa hanya saja anna Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu takhallafa an ghazwati Tabuk bila udhrin. Hanya saja Ka'ab bin Malik tertinggal dalam perang Tabuk tersebut tanpa ada udzur. Wa huwa minal mu'minin al-khullas, padahal beliau ini termasuk daripada bilangan orang-orang yang beriman yang betul-betul sangat tulus keimanannya. Wali hadza qaal, karenanya Ka'ab bin Malik menyatakan atau di dalam hadis tersebut dikatakan innahu ma takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ghazwat Tabuk, bahwa Ka'ab bin Malik tidak pernah tertinggal dalam satu perang sekalipun bersama dengan Rasulullah. Bahwa minal mujahidin fi sabilillah, beliau termasuk daripada kalangan mujahidin di jalan Allah. Illa fi ghazwati Badr, kecuali pada perang Badar. Faqad takhallafa fiha Ka'ab wa ghairuhu. Nah, ini kalau dalam perang Badar banyak yang tidak ikut memang, karena memang tidak diwajibkan ya. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinah la yuridul qital, karena Rasul keluar dari Madinah pada waktu itu bukan untuk perang. Walidzalik lam yakhud ma'ahu illa 300 wa bid'at asyar rajulan. Karena nya Rasul hanya sekitar 300 orang. 300 sekian belas orang yang ikut dalam perang Badar tersebut. Di annahum kanu yuriduna an ya'khudhu 'iran li Quraisy ay hamlatan qadimat minas Syam turid Makkah wa tamurru qurbal Madinah. Yani ingin mencegat kafilah datang Quraisy Abu Sufyan dan yang bersamanya. Di saat itu mereka berdagang di negeri Syam. Pulang itu melewati Madinah, dekat dengan Madinah, memang itu jalurnya. Ya, kalau jalur darat atau jalur pantai. Kalau jalur pantai agak jauh, tapi kalau jalur darat maka ya sangat dekat dengan Madinah. Faqarajan Nabiyyu alaihi salatu wasalam min ajli an yastaqbila hadhil air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk kepentingan tersebut, mencegat kafilah dagang Quraisy, wa yaquduha dan merampasnya. Wadzalika, nah ini sekarang kok melakukan itu, kenapa? Dan itu yang melakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kok dibolehkan? Apakah Islam mengajarkan daripada merampas? Jawabannya tidak sama sekali. Tetapi di saat kemudian kita diperlakukan semena-mena, maka kita boleh membalas tapi tidak lebih daripada apa yang diperlakukan kepada kita. Fa'in aqabu fa'in uqibtum fa'aqibu bimithli ma aqabtum. Kalau kalian mendapatkan yakni perlakuan yang semena-mena, maka balas perlakuan itu sesuai dengan kesemena-menaan mereka. Karena saya menyatakan li anna ahla Makkah akhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashaba min diyarihim wa amwalihim. Karena penduduk Mekah mengeluarkan dan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dari Mekah, dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Harta dan rumah mereka, rumah para sahabat diambil alih oleh orang-orang Quraisy. Diambil alih oleh mereka. Falidzalika kanat amwaluhum ghanimah. Nah, karena itulah harta orang-orang Quraisy itu menjadi ghanimah lin Nabi alaihi salatu wasallam, bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yahillu lahu an yakhruja liyakhudaha, dan boleh halal bagi beliau untuk mengambilnya. Walaisa fi dzalika udwan minan Nabi wa ashabi. Maka ini bukan bentuk daripada udwan, permusuhan dari Nabi ataupun dari para sahabat. Bal hadza afdhal li ba'dhi haqqihim, tetapi ini bentuk mengambil daripada sebagian hak yang telah dirampas dari mereka. Jadi kalau tidak memahami sejarah, tentu seolah-olah ini lihat Islam itu mengajarkan rampas, merampas daripada hak milik orang lain. Perang Badar itu lihat bagaimana kisahnya. Rasulullah SAW keluar bersama dengan siapa? Dengan para sahabat, ya, untuk merampas kafilah dagang. Ini berarti kan para garong perampok, seolah-olah seperti itu. Padahal ini adalah syarat Allah Subhanahu wa taala yang pondasinya adalah keadilan. Mereka yang mendahuluinya, mereka yang mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merampas harta semuanya. Paling hanya apa yang dibawa oleh Rasul berupa unta dan pakaian, apa yang melekat pada badannya. Dan demikian pula para sahabat yang lainnya. Bahkan Suhaib, kalau tidak salah seorang, Suhaib Ar-Rumi kalau tidak salah ya, yang kemudian dicegat oleh orang-orang Quraisy, dan beliau ini merupakan orang yang ahli panah. Sangat terkenal akan keahliannya, kelihatannya dalam memanah. Beliau membawa banyak anak-anak panah. Beliau mengatakan, kalau kalian mau menangkap saya, maka tidaklah kalian bisa menyentuh tubuh saya kecuali sejumlah anak panah ini membinasakan sejumlah orang di antara kalian. Jadi anak panah misalnya beliau membawa 100, maka 100 orang akan mati. Tetapi jika kalian membiarkan saya pergi pergi sampai ke Madinah, berhijrah, maka seluruh hartaku yang ada di sana terserah untuk kalian. Diberitahukan tempat-tempat penyimpanannya. Dan kemudian dibiarkan. Sehingga sampai ke Madinah dengan selamat. Itu perbuatan mereka. Dan banyak dalam perjalanan jihad mengalami berbagai macam ujian-ujian kaum muslimin disebabkan karena perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabila una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.